Fiqih Islam. Fiqih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang poin pertama dan kedua tentang hal-hal yang mewajibkan seorang untuk mandi besar, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi maupun bukan karena mimpi. Dan apabila bertemunya dua kemaluan walaupun tidak sampai keluar mani. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas poin selanjutnya terkait dengan hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu berhentinya darah haid dan nifas. Pendengar yang budiman, haid dan nifas di antara sifat kekhususan kaum wanita yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Oleh karena itu, sudah semestinya kita semua, khususnya para wanita muslimah, untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Di antara hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas ini adalah ketika seorang wanita berhenti darah haidnya dan darah nifasnya, maka wajib baginya untuk mandi besar. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ismail bin Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dikenal dengan Ibnu Katsir, mengatakan dalam kitab tafsirnya, fihi nadbun wa irsyadun ila ghisyanihinna ba'dal igtisal. Dalam ayat ini terdapat anjuran dan petunjuk bahwa bersetubuh dengan istri itu setelah mereka mandi junub karena haid. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah bin Abi Hubaysh, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Artinya, apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan salat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat. Adapun nifas, maka dihukumi sama dengan haid berdasarkan ijma' ataupun kesepakatan para ulama. Dalam hal ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, mengenai wajibnya mandi karena berhentinya darah haid, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah dalil Al-Quran dan hadis mutawatir, yaitu hadis yang melalui jalur yang amat banyak, begitu pula terdapat ijma' atau kesepakatan ulama mengenai wajibnya mandi ketika berhenti dari darah nifas. Hal senada juga disampaikan oleh Said Sabiq rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Pendengar yang budiman, adapun perkara keempat yang mewajibkan seorang mandi adalah ketika orang kafir masuk Islam. Dalam hadis riwayat Nasa'i dan juga Tirmizi dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu disebutkan, "Annahu aslama fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin." Artinya, ketika beliau masuk Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidir ataupun daun bidara. Demikian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya yang menceritakan bahwa sahabat Thumamah Al-Hanafi yang mandi setelah masuk Islam. Dan hadis ini juga dinukil oleh Said Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Kemudian pendengar, perkara yang mewajibkan seorang mandi adalah karena kematian. Yang dimaksudkan wajib mandi di sini ditujukan pada orang yang hidup. Maksudnya, orang yang hidup wajib memandikan orang yang mati. Dalam hal ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa memandikan orang mati di sini hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Penjelasan lebih lengkap mengenai memandikan mayit dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar dalam Kitabul Janaiz, yaitu kitab yang membahas tentang jenazah. Adapun di antara dalil yang menjelaskan wajibnya memandikan mayit adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Athiyah radhiyallahu anha dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya, yaitu iksilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalik in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin. Artinya, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dalam kitab sahihnya. Di samping itu, berdasarkan kaidah usul, hukum asal perintah dalam hadis tersebut adalah wajib. Sedangkan tentang masalah ini tidak ada dalil yang memalingkannya ke hukum sunnah. Dan kaum muslimin pun telah mengamalkan hal ini dari zaman dulu sampai saat ini. Setiap muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di medan perang ketika berperang dengan orang-orang kafir. Pendengar yang dirahmati Allah, dari beberapa penjelasan yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa ada 5 hal yang bisa mewajibkan mandi besar, yaitu keluarnya mani bersenggama walaupun tidak keluar mani, kemudian yang ketiga ketika darah haid dan nifas berhenti, yang keempat ketika orang kafir masuk Islam, dan yang kelima atau yang terakhir karena kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mengamalkan syariatnya semaksimal kemampuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.